Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Sekarang ini kita masuk sesi yang terakhir untuk daurah kali ini, yaitu sampai pukul 5 nanti insyaallah. Materinya dahulu, kemudian tanya jawab, dan kemudian setelah itu ada door prize, hadiah buku, mulai dari buku kecil-kecil sampai juga ada buku yang agak tebal untuk ikhwan dan akhwat. Pertanyaannya sekarang aja saya sampaikan, ditulis di kertas dengan syarat ditulis namanya, alamat yang bisa dihubungi, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kalau tidak memenuhi syarat ini dianggap gugur. Dipisahkan ikhwan dan akhwat. Pertanyaannya mudah saja supaya semuanya bisa menjawab. Ya, pertanyaannya, apa inti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ya, inti dakwahnya, maksudnya yang paling beliau tekankan apa? Dan larangan yang paling beliau tekankan apa? Ya. Perintah inti beliau itu apa? Larangan yang paling beliau tekankan itu apa? Gampang kan? Atau kurang gampang? Insyaallah semuanya bisa kan? Nah, ditulis dengan nama, alamat dan nomor yang bisa dihubungi, dipisahkan ikhwan dan akhwat. Kemudian juga kalau ada pertanyaan silakan dibedakan, ditulis pertanyaan supaya tidak dicampur dengan jawabannya. Kita lanjutkan. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala, وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. Halaman 264. Allah mewajibkan kepada tiap-tiap hambanya untuk mengingkari taghut dan hanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, At-taghut ma tajawaza fihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Taghut ialah segala yang diperlakukan seorang hamba secara melampaui batas, baik berupa sesuatu yang disembah, diikuti atau ditaati. Wattawaghitu katsiratun wa ru'usuhum khamsah. Taghut sangat banyak macamnya dan pembesarnya ada lima. Iblis la'anahullah, wa man 'ubida wa huwa radin, wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi, wa man idda'a syai'an min 'ilmil ghaib, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Yang pertama adalah iblis yang dilaknat oleh Allah, Yang kedua, orang yang rela disembah. Yang ketiga, orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Yang keempat, orang yang mengaku mengetahui sesuatu hal yang gaib. Yang kelima, dan orang yang berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu qauluhu taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Al-Baqarah 256. Wa hadza ma'na la ilaha illallah. Inilah pengertian makna la ilaha illallah. Wa fil hadits, disebutkan dalam sebuah hadis, ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok agama adalah berserah diri, yaitu berislam. Sedang tiangnya adalah sholat. Dan puncak ketinggiannya adalah jihad di jalan Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hanya Allah yang lebih mengetahui. Semoga salawat dan salam tetap tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ya. Sudah tuntas dari matannya. Mari sekarang kita lihat penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk kufur kepada tauhid, mengingkari tauhid, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur kepada tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diterangkan definisi tauhid. Di situ disebutkan definisi Ibnul Qayyim, itu paling lengkap. Kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, maka ada beberapa penjelasan tentang tauhid. Masalah tauhid ini perlu dibahas. Karena di Al-Qur'an banyak disebutkan tentang tauhid. Siapa itu tauhid? Macam-macamnya, bagaimana menyikapinya? Ini perlu dibahas karena ada di Al-Qur'an. Supaya orang tahu. Karena masalah tauhid ini ada tiga kelompok. Yang pertama, kelompok yang tidak pernah bahas masalah tauhid. Yang kedua, kelompok yang berlebih-lebihan menjelaskan masalah tauhid. Yang ketiga adalah kelompok yang pertengahan, proporsional. Dan tentu kita ingin menjadi yang pertengahan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang membahas masalah tauhid adalah surat Al-Baqarah ayat 256 dan 257, setelahnya ayatul kursi. La ikraha fitin. Tidak ada paksaan dalam agama. Agama ini orang tidak dipaksa masuk Islam. Di dalam negara Islam pun orang tetap kafir boleh. dengan catatan mengikuti aturan yang ada dan membayarkan jizyah, dan mereka dilindungi. Mereka disebut sebagai kafir dzimmi. Sejarah telah membuktikan ketika Islam berkuasa, orang-orang kafir itu benar-benar aman dan tentram, terlindungi. Jadi enggak ada paksaan dalam agama. Tapi kalau sudah masuk Islam, dipaksa untuk mengamalkan Islam. Jadi ayat ini berlaku bagi non-muslim, tidak dipaksa masuk Islam. Sementara kalau orang sudah berada di dalam Islam, ya dipaksa harus mengerjakan Islam, harus praktek, buktikan Islammu. Ya, tauhid, mengikuti sunnah, sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lain-lainnya. Mempraktekkan Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Semuanya telah jelas mana yang hak dan mana yang batil. Mana hidayah dan mana kesesatan. Jelas terang benderang seperti matahari di siang bolong. Kalau orang mau mengkaji dengan hati yang bersih, dengan niat yang baik, ya, dengan fitrah yang masih sesuai dengan kebenaran. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah. Anda perhatikan di sini yang didahulukan adalah kufur kepada taghut, mengingkari taghut. Iman kepada Allah. Barang siapa kufur kepada taghut, mengingkari taghut dan iman kepada Allah, berarti dia berpegang teguh kepada tali yang kuat. Dia berada di atas jalan yang lurus, yang tidak mungkin dia akan tersesat. La infisama laha, enggak mungkin putus. Wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Allah adalah penolong, Allah adalah wali orang-orang beriman, penolongnya orang-orang beriman, menolong orang beriman, memberi taufik kepada orang beriman, menjaga orang beriman, melindungi orang beriman. Yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Allah mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan kekafiran menuju cahaya keimanan. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sementara orang-orang kafir, wali mereka, penolong-penolong mereka adalah taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Yang mana taghut itu mengeluarkan mereka dari cahaya keimanan menuju kegelapan kekafiran. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di neraka selama-lamanya, tidak keluar lagi dari neraka. Apa itu tauhid? Ada yang mendefinisikan dengan definisi apa namanya? Definisi bagian-bagiannya. Secara bahasa tauhid itu dari togho, ya togho, tughyan, wa yatghu tughyanan. Artinya adalah melampaui batas. Kemudian secara istilah atau secara terminologi, sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mendefinisikan at-taghut huwa asy-syaitan. Taghut adalah setan. Sahabat Jabir mendefinisikan taghut adalah kahin. Kahin, dukun. Imam Malik mendefinisikan ma'ubida min dunillah, yang disembah selain Allah. Muhammad ibn Sirin mendefinisikan as-sahir, tukang sihir. Ada juga yang berpendapat maradatu ahlil kitab, yaitu ahli kitab yang membangkang, yang tidak mau tunduk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi itu tafsir bagian-bagiannya. Adapun yang lengkap tentang tauhid, definisinya adalah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Beliau menggabungkan semua pendapat menjadi satu. At-tauhid huwa ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Segala yang seorang hamba melampaui batas atasnya, baik berupa sesembahan atau pengikutan atau ketaatan. Ya. Jadi ada tauhid dalam hal sesembahan. Ya, ini masuk di dalamnya berhala-berhala. Jadi berhala itu adalah tauhid. Kalau antum melihat berhala, berhala adalah tauhid. Setan adalah tauhid. Siapapun yang menyuruh manusia menyembah dirinya, maka dia adalah tauhid. Itu tauhid atau tawarid al-ibadah. Ada lagi tawarid al-atba', tauhid dalam hal pengikutan. Yaitu yang minta diikuti secara mutlak. Ikut saya. Saya benar, saya salah, ikut saya. Nah, ini dia adalah tauhid. Sehingga masuk di dalamnya al-ulama wal-ubbad. Yaitu ulama usuk wal-ubbad al-munharifin. Ulama-ulama yang jahat. Yang mengajak manusia mengikuti dia walaupun nyimpang, dia nyeleweng. Dia jelas-jelas nyeleneh, aneh. Tapi minta manusia mengikuti dia. Ini adalah tauhid. Atau juga ahli ibadah yang menyimpang, yang menyeleweng. Minta manusia ikuti dia. Ya, ini adalah tauhid. Dalam hal pengikutan. Kemudian tawaghitu ta'ah. Tauhid dalam hal ketaatan. Yang mengajak manusia untuk taat kepada dia. Walaupun dia itu nyimpang. Pokoknya taat. Dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, merubah hukum-hukum Allah. Pokoknya kalian harus taat. Ya. Ini masuk di dalamnya al-umara wa ru'asa al-asyair, pemimpin-pemimpin yang mereka membuat hukum-hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Menghalalkan, mengharamkan seenaknya dan meminta manusia mengikutinya. Maka ini adalah tauhid. Masuk di dalamnya adalah dukun, tukang sihir dan semisalnya. Itu tentang tauhid. Ada penjelasan dari Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, penjelasan agak panjang. Yang mana inti dari penjelasan itu menurut beliau, kebanyakan manusia sekarang ini lebih cenderung kepada tauhid. Diajak kembali kepada Al-Quran wa Sunnah, antara yang mau dan yang nolak banyak mana? Kecenderungannya lebih kepada tauhid. Allah dan Rasulnya enggak mau, maunya kepada tauhid. Diajak berhukum kepada Allah dan Rasulnya, ini qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW. Kebanyakan manusia mau apa tidak? Kebanyakan tidak mau. Mereka lebih suka hukum-hukum tauhid yang menyimpang daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan di situ tauhid itu macamnya banyak. Dan pemimpin tauhid ada 5. Ya, yang pertama-tama adalah iblis. Jelas. Yang kedua, wa man 'ubida wa huwa radin. Orang yang disembah dan dia rela. Rela ya. Kalau enggak rela enggak termasuk tauhid dia itu. Seperti Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa disembah, dituhankan. Tapi Nabi Isa tidak rela. Berarti Nabi Isa bukan tauhid. Ini kalau disembah dan dia itu rela, ini tauhid. Ada apa enggak sekarang seperti ini? Banyak. Banyak kelompok-kelompok beragama itu ya, yang anak buahnya, murid-muridnya benar-benar mengkultuskan dia. rukuk, bahkan sujud kepada gurunya. Gurunya ridho. Berarti gurunya ini siapa? Tauhud dia. Karena dia disembah dan dia ridho, dia mau, dia rela rukuk kepada gurunya, sujud kepada gurunya. Ya, seperti itu. Berarti gurunya adalah tauhud. Kemudian yang ketiga, wa manidda'a syai'an min ilmil ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui ilmu yang ghaib. Ghaib itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh indera dan akal semata, atau maksudnya di sini adalah perkara-perkara yang terjadi ke depan nanti, masa depan. Tukang ramal bisa meramal nasibnya orang, itu adalah tauhud. Sehingga antum kalau lihat di TV orang meramal nasibnya begini, begini, begini, berarti si peramal siapa? Dia adalah tauhud. Karena dia mengklaim dia tahu sesuatu yang gaib. Padahal tidak ada satu pun yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui sesuatu yang gaib. Siapapun yang di langit, siapapun yang di bumi, enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja enggak tahu. Ya. Rasulullah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "La aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib." Aku enggak tahu yang gaib. Ya. Kemudian juga di dalam surat Al-Jin, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul." Allah tahu yang gaib. Tidak diberikan ilmu gaib kepada siapapun kecuali Rasul yang oleh Allah diridhoi, Nabi Muhammad SAW dan yang lainnya. Jadi kalau sekarang ada orang mengaku tahu nasibnya orang, masa depannya orang, ngeramal gini, ngeramal gitu, berarti siapa ini? Berarti dia ini tauhud. Siapapun dia, siapapun dia, walaupun istilah kita itu orang pinter, orang apa, macam-macam, sama aja ini adalah tauhud. Karena dia mengaku mengetahui yang gaib. Tidak ada, gaib tahu tidak ada. Jangankan yang besok, yang nanti terjadi ba'dal maghrib apa, kita enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Ya, itu ilmu ghaib. Itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita enggak tahu. Ya, yang kita kerjakan besok itu apa? Kita mati di mana? Enggak ada orang tahu yang ghaib. Jadi kalau ada orang mengklaim tahu yang ghaib, maka berarti dia adalah tauhud. Kemudian yang keempat, wa man da'a an-nas ila ibadati nafsi. Nah, ini lebih parah lagi. Dia menyeru manusia untuk menyembah dia. Mengajak manusia menyembah dia. Mengajak manusia menyembah dia. Ini masih ada banyak, ya. Kelompok-kelompok yang seperti itu. Kemudian yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Siapapun yang berhukum dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhukum dengan selain hukum Allah itu adalah tauhid. Karena itu kewajiban kita terhadap tauhid ini adalah diapakan? Diapakan tadi? Diingkari. Fa may yakfur bitauhud, kita kufur kepada tauhud, diingkari tauhud itu. Terus bagaimana cara mengingkari tauhud? Bagaimana cara mengingkarinya? Kita sudah tahu tauhud tadi siapa saja dan macam-macamnya. Sekarang bagaimana cara mengingkari tauhud? Allah mewajibkan manusia semuanya untuk kufur kepada tauhud. Cara kufur kepada tauhid ada tiga macam. Ini sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia robah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, dengan lisannya. Kalau tidak mampu, dengan hatinya. Dan itu adalah iman yang paling lemah. Jadi tahapan pengingkaran kepada tagut yang pertama-tama adalah al-kufru bit tagut bil yad. Mengingkari tagut dengan tangan. Caranya bagaimana? Caranya adalah tagut itu dihancurkan. Tagut itu dihancurkan. Jadi tagut itu diperangi, dihancurkan. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan Mekah. Ya. Berhala-berhala yang ada di sana dihancurkan. Yang ada di Ka'bah dan yang lainnya dihancurkan. Beliau ngutus para sahabat untuk menghancurkan. Ya, kau pergi ke sana, hancurkan di sana. Tagutnya orang sana, patung-patungnya orang dihancurkan. Jadi kita rubah dengan tangan kalau kita mampu. Wa hadza wajibun ma'al istita'ah. Kalau kita mampu merubah dengan tangan, dengan kekuatan, nah dengan tangan. Kalau mampu. Ya, kalau mampu. Seperti misalnya kalau kita berbicara tentang pemerintahan. Pemerintahan yang berhukum dengan hukum tagut. Kita wajib untuk mengingkarinya. Kufur dengan tangan, yaitu dihilangkan tagut itu, diganti dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu. Kalau kita mampu, ya. Maksudnya mampu itu ya kita punya kekuatan yang memadai yang memungkinkan kita untuk menghilangkan tagut itu. Lah kalau kita enggak mampu, ya bukan dengan tangan. Bagaimana Rasulullah SAW ketika masih periode Mekah, nggak bisa dengan tangan, karena nggak punya kemampuan apa-apa. Di sana banyak berhala, banyak patung, Rasulullah dihina, dicaci, sahabat dibunuh, disiksa, nggak bisa apa-apa, nggak bisa dengan tangan karena tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, fattaqullaha mastata'tum. Kalau mampu. Lah kalau tidak mampu dengan tangan, karena kalau kita tidak mampu dan memaksakan diri ya kasarnya itu perbuatan kita sia-sia, tidak membawa hasil. Karena itu Rasulullah di Mekah tidak mengadakan perlawanan ketika periode Mekah. Nah, setelah periode Madinah, apalagi Fathu Mekah, menaklukkan kota Mekah, baru dihilangkan tagut-tagut itu. Kemudian yang kedua, al-kufru bijinsi tagut bil lisan. Yaitu kita mengingkari dengan lisan. Artinya kita katakan tagut itu adalah kafir. Berhukum dengan hukum selain Allah itu adalah haram. Ya, haram. Kita harus tegas, jelas, jangan ngambang. Dengan lisan. Ini adalah batil. Hukum selain hukum Allah adalah batil. Dan tagut-tagut itu adalah batil. Yang tunduk kepada tagut, tunduk dalam arti sebenarnya ya. Maka dia adalah kafir juga. Tagutnya kafir, yang nyembah tagut juga kafir. Dengan lisan. Sebagaimana Rasulullah SAW oleh Allah diperintahkan, Kul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hai orang kafir, tegas, katakan dengan lisanmu, hai orang-orang kafir. Demikian pula Nabi Ibrahim, sebagaimana di dalam surat Az-Zukhruf ayat 26-27, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah ini juga tergantung kemampuan. Kita mau mengatakan ini kalau berani. Kalau enggak berani, maka gugur juga. Fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian yang terakhir adalah al-kufru bijinsit taghut bil qalb. Kufur dengan mengingkari dengan hati. Nah ini semuanya harus bisa. Enggak ada alasan untuk enggak bisa dengan hati. Artinya dengan hati kita benci tagut. Kita benci tagut. Kita berharap tagut ini hilang. Ya, kita memusuhi tagut. kita menghindar dari tauhid. Nah, ini dengan hati dan semuanya bisa. Kalau dengan hati semuanya bisa. Enggak boleh kita cinta kepada tauhid. Mudah-mudahan penjelasan masalah tauhid ini bisa dipahami dengan baik. Hanya saja yang perlu ditekankan sekarang ini adalah masalah menjatuhkan vonis kafir dengan menunjuk orangnya atau takfir muayyan namanya, menjatuhkan vonis kepada seseorang, tonjok hidung, fulan kafir, kamu kafir. Ini kalau yang dinasehatkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya kita jangan gampang-gampang menjatuhkan vonis kafir kepada orang muslim. Walaupun dia melakukan perbuatan atau ucapan yang bisa dipahami itu adalah kekafiran, tapi jangan serta-merta menvonis pelakunya adalah kafir. Karena beda kita mengatakan ini perbuatannya kufur dengan menvonis pelakunya kafir. Nah, ini ucapan-ucapan kufur dengan langsung menvonis pelakunya kafir, itu beda, pembahasan yang beda. Contohnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menceritakan tentang seorang yang dia mengadakan perjalanan dengan membawa bekalnya dan kendaraannya. Kemudian di tengah padang pasir dia istirahat. Ternyata bekalnya, kendaraannya hilang. Dia putus asa. Ya. Di tengah keputusasaannya itu tiba-tiba kendaraannya muncul dengan bekalnya semuanya. Orang ini senang bukan main. Saking senangnya sampai-sampai dia mengucapkan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Akhta'a min syiddatil farah. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kebalik, terbalik karena saking senangnya. Ini kata-katanya kufur apa tidak? Kata-kata kufur. Tapi orang itu tidak dikafirkan. Karena apa? Enggak sengaja. Enggak apa namanya? Refleks spontan. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada seseorang yang dia berwasiat, nanti kalau saya mati tolong dibakar. Lalu abunya disebarkan di laut. Sudah, dilaksanakan wasiatnya. Setelah itu oleh Allah dia ditanya, apa yang membuatmu sampai wasiat kayak gitu itu? Ya Allah, aku takut kepadamu ya Allah. Saking takutnya kepada Allah itu loh, sampai dia itu wasiat seperti itu. Jadi seakan-akan menurut dia kalau sudah jadi abu, dibuang, sudah selesai. Ini kufur apa enggak? Kufur. Tapi oleh Nabi enggak dikafirkan. Karena apa? Karena dia saking takutnya sampai berbuat seperti itu. Sehingga untuk menjatuhkan vonis kafir kepada seseorang, orang muslim, ya, itu harus ada tawafurus syurut wantifa'ul mawani, syaratnya lengkap dan tidak ada penghalang-penghalang. Dan itu bukan bagian kita. Bukan bagian kita, itu urus serahkan kepada para ulama. Jangan sekarang anak kecil-kecil baru ngaji berapa hari sudah ngafir-ngafirkan, kafir, kafir, kafir, kafir, kafir. Ya. Apa ini? Kacau akhirnya nanti. Rentetannya luar biasa. Mulai dari presiden dikafirkan. Wakil presiden juga kafir karena ini tauhid semuanya. Yang bantu tauhid berarti juga ansorut tawahid, pembantunya tauhid. Presiden kafir, wakilnya kafir, menteri-menteri kafir semuanya. Demikian pula juga gubernur, wali kota dan seterusnya, anak buahnya kafir semuanya. Tentara kafir semuanya, polisi kafir semuanya. PNS masuk juga. Kafir. Kemudian juga demokrasi sistem kufur. Sistem kufur demokrasi ini. Yang ikut demokrasi berarti kafir. Pemilu sistem kufur, yang nyoblos ikut kafir. Yang tidak mengkafirkan orang kafir, kafir juga. Tak wis. Mati. Sak dunia kafir semuanya. Yang tidak kafir cuma dia dan teman-temannya saja. Nah, itu jangan, pemahaman itu pemahaman yang perlu diluruskan. Ya, kita enggak seperti itu, ya. Dan Allah itu tidak akan menanya kita, kenapa kamu tidak mengkafirkan bulan? Enggak ditanya oleh Allah. Justru kita ditanya oleh Allah kalau salah dalam menvonis kafir. Allah enggak akan tanya, kenapa kamu enggak mengkafirkan presiden? Kenapa? Kenapa? Enggak ditanya. Justru kalau orang muslim yang tidak kafir, kita tuduh sebagai kafir, kita ditanya, kenapa kau kafirkan orang yang bukan orang kafir? Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang menuduh saudaranya muslim sebagai kafir, kalau ternyata enggak terbukti dia kafir, kembali kena dirinya sendiri. Sehingga sering kelompok-kelompok yang gampang dalam menjatuhkan vonis kafir, kaum takfiriyun, itu banyak di antara mereka yang akhirnya menjadi orang yang ateis. Contohnya banyak. Di Arab Saudi contohnya banyak, saya punya beberapa nama. Di Yordania juga contohnya banyak, termasuk apa namanya, beberapa yang sempat diajak dialog oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Sebagian mereka sadar, sebagian mereka tetap aliran keras, meledakkan sana ledakkan sini, sampai akhirnya masuk ke dalam penjara. Setelah itu, setelah dari penjara apa, langsung drastis, ya. Kalau dulu kuwerasnya bukan main, hulu, langsung drastis menjadi orang enggak beragama, meninggalkan Islam, ya. Seperti itu. Itu godaannya setan. Setan menggoda kita dengan dua godaan, imma ifrat wa imma tafrit. Kita digoda oleh setan menjadi aliran keras ekstrim seperti Khawarij, atau menjadi aliran yang lembek, ya, seperti aliran, ya, apa namanya, liberal dan semisalnya. Nah, setan paling berat kalau kita istiqomah ahlus sunnah wal jamaah. Demikian, semoga penjelasannya bisa dipahami dengan baik. Kita sekarang ada waktu tanya jawab. Kemudian setelah itu pembagian door prize. Yang pertanyaannya dulu aja. Bagaimana apabila ada ustadz yang mengatakan bahwa pemerintah kita Indonesia tauhid karena mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Selain itu kita dilarang taat pada pemerintah. Mencela ustadz yang lain bahwa mereka menutup-nutupi dalil bahwa yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kafir. Saya sangat bingung ustadz atas pernyataan tersebut. Syukran atas jawabannya. Tidak berhukum dengan hukum Allah itu ada tiga macam. Jangan ditutup-tutupi. Nah, gitu kan. Jangan dijadikan satu. Itu kan ada di dalam surat Al-Maidah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ada juga fa ulaika humul fasikun. Ada juga fa ulaika humud dzalimun. Diperinci. Yang kafir itu kalau dia berkeyakinan ada hukum selain hukum Allah yang sama dengan hukumnya Allah, yang boleh diamalkan. Sama dengan hukumnya Allah, boleh diamalkan, enggak apa-apa walaupun nyimpang. Nah, ini kafir. Atau juga fasik dan dolim karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Sementara kalau dia berkeyakinan bahwa semua hukum yang menyalahi hukum Allah adalah hukum yang menyimpang, yang tauhid, yang kufur. Tapi dia berhukum dengan selain hukum Allah itu karena ada unsur kepentingannya, karena untuk ya mendolimi orang dan yang lainnya. Maka dia tidak sampai jatuh ke derajat kekafiran. Karena dia yakin hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Enggak ada hukum kayak hukum Allah, enggak ada. Hukum Allah adalah hukum yang terbaik, enggak ada yang sama dengan hukum Allah. Dan enggak boleh berhukum dengan hukum yang menyimpang dari hukum Allah. Dia yakin, saya yakin-yakinnya. Cuman dia berhukum dengan selain hukum Allah itu karena ada faktor kepentingannya dan yang lain-lainnya. Ini enggak sampai kafir. Bisa jadi derajat fasik atau dolim. Jadi tidak dihantam kromo begitu saja. Jadi jangan ditutup-tutupi dalil ya. Jadi dalil terangkan semuanya. Jangan yang bela kelompoknya, yang bela kelompoknya saja. Kemudian juga pemerintah kita tauhid. Memang hukumnya hukum tauhid, betul. Sistem-sistem tauhid, betul. Enggak salah itu. Sistemnya sistem tauhid, betul. Ya. Cuman kalau negaranya negara apa? Islam. Dengan kriteria tadi yang telah dijelaskan. Adapun dilarang taat kepada pemerintah, itu perlu diperinci. Dilarang taat dalam hal-hal yang berupa maksiat. Kalau enggak maksiat, ya taat. Jadi selama kita diperintah tidak maksiat, taat. Tadi saya beri contoh apa? Lampu merah. Ini kan peraturan pemerintah kan? Apakah kita mentang-mentang sudah ini hukum tauhid dilanggar aja? Ya tabrakan nanti ditangkap polisi, kena tilang. Nanti marah-marah kena tilang nanti. Ya. Karena ada juga yang sampai ekstrim bukan main. Jadi pokoknya selain hukum Allah kafir. Sehingga saking kebablasannya sehingga pemain sepak bola itu kafir semuanya. Kenapa? Karena mereka berhukum dengan selain hukum Allah. Iya kan? Kalau bola kena tangannya hand, mana di Quran ada itu? Enggak ada. Kalau ini ngering ya, masuk dulu orangnya offset. Ah ini kafir ini sudah, ini hukum selain hukum Allah. Oh ini kebablasan. Ini permainan Pak ini Pak. Jadi yang dimaksud yang melanggar dari hukum Allah. Nah, ini permainan, bukan melanggar hukum Allah itu. Ada yang seperti itu, sudah kebablasan itu. Jadi perlu diluruskan. Semangat itu bagus. Tapi agama bukan pakai semangat saja. Enggak cukup modal semangat, pakai ilmu, ngaji, sabar, ya. Kayak Nabi itu loh. Di Thaif dilempari batu, ditawari malaikat, bagaimana kalau diledakkan gunungnya? Istilahnya kalau kita ini ya bom ae wis. Itu. Iya. Nabi Muhammad bilang apa? Jangan. Ya, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Jadi butuh waktu. Kita senang kalau orang itu kemudian sadar, dapat hidayah, masuk Islam, mati dalam keadaan Islam daripada mati dalam keadaan kafir. Jadi sekali lagi yang perlu kita tekankan di sini, setan itu berusaha untuk menjerumuskan orang dalam salah satu dari dua. Imma ila ifrat wa imma ila tafrit. Didorong untuk menjadi ekstrim. Ekstrim bukan main sudah. Gampang vonis orang. Kafir, kafir, kafir, kafir. Kalau kita bicara khawarij zamannya para sahabat dulu. Sahabat Ali bin Abi Thalib dituduh sebagai apa? Kafir, bayangkan. Sahabat Ali dituduh kafir. Dan orang khawarij itu ahli ibadah. Ahli ibadah, sholatnya, puasanya, ngajinya, wah luar biasa. Sholat kamu kalah dengan sholat mereka. Ibadahmu dengan ibadah mereka. Ngajimu, puasamu kalah dengan mereka. Tapi kata Rasulullah SAW, yamrukuna minaddin kama yamrukusahmu minarromiyah. Mereka keluar melesat dari agama seperti anak panah yang keluar melesat dari busurnya. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum wa fi riwayah la yujawizu taraqihim. Mereka baca Al-Qur'an tapi tidak melebihi kerongkongannya. Artinya mereka salah paham. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sifat mereka adalah hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Usianya kebanyakan muda-muda. Ya, pemikirannya, mohon maaf, pemikirannya bodoh, dangkal. Dangkal. Ya, sehingga gampang menjatuhkan vonis. Pokoknya di luar kelompoknya sudah kafir. Nah, ini bahaya di tubuh kaum muslimin. Bahaya. Bahkan yang membunuh Sayyidina Ali, siapa namanya? Abdurrahman bin Muljam. Orang Khawarij. Dia ini mulutnya tidak pernah berhenti ngaji Quran. Ngwajitok. Komat kamit ngaji. Ya, membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali, siapa beliau? Subhanallah, dibunuh. Dan membunuh Sayyidina Ali, dia merasa telah membunuh apa namanya? Membunuh orang jahat. Dia merasa ibadah sudah itu. Akhirnya ketika dia dihukum, disebutkan dalam riwayat ya, Al-Bidayah wa Nihayah dan yang lainnya, dia dipotong tangannya, dipotong kakinya, diam aja zikir terus. Sampai ketika mau dipotong lidahnya baru bergeming. Kenapa? Takut enggak bisa zikir lagi. Ini orang tersesat. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu orang khawarij, disebutkan di antara tafsirnya, tersesat menyangka berbuat baik. Ya seperti itu. Jadi hati-hati. Agama ini bukan main-main, perlu belajar, perlu sabar, dan belajar itu pelan-pelan. Seperti orang sekolah, ya, mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, ada tahapnya. Sehingga ilmunya itu sesuai dengan prosedur. Jangan baru belajar langsung kuliah S3. Hasilnya apa? Koslet. Koslet akhirnya. Ada seorang, dia mempunyai kelebihan dalam masalah gaib dan juga kesaktian. Apakah orang itu termasuk tauhid? Padahal di tempat mengajarnya sangat banyak orang yang punya kelebihan sakti. Mohon penjelasannya. Saktinya seperti apa dulu? Bisa ngilang enggak dia? Jangan percaya gini-gini ini ya. Ini pembangunan opini saja, tidak ada orang sakti itu. Sekarang ini bohong semuanya. Tidak ada orang sakti, tidak ada. Rasulullah aja ketika di perang Uhud juga terluka. Jadi tidak ada orang sakti, tidak ada. Itu cerita-cerita saja dilebih-lebihkan oleh murid-muridnya. Oh, fulan sakti-sakti, tidak sakti, tidak apa itu. Atau juga karena promosi. Ya, memang dia sengaja menyewa beberapa bis dari luar kota untuk datang ke tempatnya. Itu dikasih biaya semuanya. Sehingga orang-orang daerah sana menganggap ini adalah orang hebat ini. Ya, tamu-tamunya berbis-bis. Padahal yang ngatur dia saja. Tidak ada kesaktian seperti itu. Sudah kita ngikuti ajarannya Rasulullah saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaran yang benar, enggak usah macam-macam seperti ini. Ya. Ya, itu dulu saya kira pertanyaannya. Sekarang door prize. Kitabnya yang lainnya mana? Ini banyak yang titip hadiah. Yang ikhwan dulu. Satu-satu. Ini kitab yang kecil dulu. Hisnul Muslim yang ikhwan. Ini jangan dilihat kitabnya kecil ya. Tapi dilihat dari kenang-kenangannya, ya, kenang-kenangan daurah. Muhammad Zulkarnain, Jodipan, nomor HP sekian-sekian. Inti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan larangan yang paling ditekankan. Itu pertanyaannya, jawabannya inti dakwahnya tauhid, larangannya syirik. Ya, jawabannya betul. Takwat. Akhwat dulu. Ikhwan dan akhwat, Ya, ini sekarang bukunya Pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat, Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, Darul Haq. Lise IRAS, nomor HP sekian. Inti dakwah Rasul menyeru kepada tauhid, larangannya kesyirikan. Ya, jawabannya betul. Sekarang ikhwan lagi. Ini bukunya Pantaskah Selain Allah Disembah? Itu dikritis membongkar sifat-sifat Tuhan selain Allah dan penyembahnya. Abu Ismail Fakhruddin Nu'man LC, penerbit Rumah Ilmu. Al-A Juhari, Selat Sunda, nomor HP sekian. Inti dakwah Rasulullah SAW memberikan peringatan tentang bahaya kemusyrikan, mengajak memurnikan kepada tauhid. Ya, betul. Akhwat. Ya, ini kitabnya. Pelajaran paling berharga dari Sirah Nabawiyah, Cahaya Ilmu Press, Asy-Syaikh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Fatimah, Jalan Kenanga, Malang, tidak ada nomor yang bisa dihubungi, berarti gugur. Ya, harus disiplin. Nama Nabilah, nomor HP sekian, Arjawi Nangun. Inti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada tauhid, yang paling dilarang jangan berbuat syirik. Ya. Betul. Kemudian sekarang ikhwan lagi. Ini buku Hak Nabi Atas Umatnya, Yahya bin Musa Az-Zahroni, penerbit At-Tibyan. Abu Hamdan, Kolonel Sugiono, nomor HP sekian. Mengisahkan Allah dan mentauhidkan Allah, menyekutukan Allah, yaitu syirik. Ya, jawabannya betul. Kemudian sekarang akhwat lagi. Bukunya Jamuan Makan Bersama Nabi, Tata Cara Serta Sopan Santun Dalam Makan dan Minum Menurut Sunnah Rasulullah SAW, Muhammad Nasar, Pustaka At-Tibyan. Hidayah Nur Fadilah, Arjawi Nangun, nomor HP sekian. Perintah yang paling ditekankan tauhid dan akidah, larangan yang paling ditekankan berbuat syirik, menyekutukan Allah. Betul. Ya, sekarang akhwat. Ikhwan ya, tadi itu akhwat ya. Ya, sekarang ikhwan. Prastiawan Wibowo, Griya Amarta, Merjosari, nomor HP sekian. Inti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah tauhid. Larangan yang beliau tekankan yaitu syirik. Ya, betul. Ini bukunya, yaitu buku Pesona Akhlak dan Kekuatan Pribadi Manusia Teragung Sepanjang Masa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hisyam Muhammad Said Bergish. Ya, penerbitnya Darul Haq. Sekarang akhwat lagi. Bukunya Akidah Ahlus Sunnah versus Ahlul Bid'ah Tentang Sahabat Nabi, Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, penerbit Darul Ilmi. Ima, nomor HP sekian, Mulia Agung. Jawabannya meluruskan tauhid dan tinggalkan syirik. Ya, betul. Sekarang Mbak Ihman. Iya, sekarang Ihman kan. Ya, ini mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat mencintai beliau, Dr. Fadl Ilahi, Darul Haq, penerbitnya. Inti dakwah adalah tauhid, yang paling dilarang mempersekutukan Allah. Teguh WS, Simpang Kepuh, nomor HP sekian. Sekarang akhwat. Satu jam belajar mengurus jenazah, Arifatul Ulum, penerbit Darul Ilmi. Ibu Alif Kendal Paya, nomor HP sekian. Inti dakwah mengajak kepada tauhid, larangannya syirik. Ya, betul. Sekarang ikhwan lagi. Bukunya Pesona Bidadari. Firanda Andirja. Penerbit Nasirus Sunnah. Yahya Kolonel Sugiono, nomor HP sekian. Mengisahkan Allah kemudian menyekutukan Allah. Ya, betul jawabannya. Sekarang akhwat lagi. Berjihad melawan riyah dan ujub. Firanda Andirja, penerbit Nasirus Sunnah. Sabrina, Jalan Ade Irma Suryani, nomor HP sekian. Inti dakwahnya tauhid, larangannya syirik. Ya, betul. Kemudian sekarang ikhwan, hakikat dan fadilah tadabbur Al-Qur'an, Abu Yahya Badrussalam, penerbit Nasirus Sunnah. Nama Agus Sunandang, sumber kembar Lawang, nomor HP sekian. Dakwah Rasul adalah ibadah kepada Allah dan melarang syirik. Ya, ibadah kepada Allah ini benar. Walaupun makna ibadah di sini adalah tauhid. Kemudian sekarang akhwat lagi, kitab tauhid Syekh Muhammad At-Tamimi, penerbit Darul Haq. Nama Tati, Jalan Pasir Putih, nomor telepon sekian. Jawabannya dakwah mentauhidkan Allah, larangan syirik. Ya, benar. Kemudian sekarang ikhwan, kitab untukmu yang berjiwa hanif, Armen Halim Naro, penerbit Darul Ilmi. Ya. Pemenangnya Muhammad Dul Qarnain, Jaran Finolia, nomor HP sekian. Inti dakwah ibadah hanya kepada Allah, jangan menyekutukan Allah, jauhi tauhid. Ya, benar. Kemudian sekarang akhwat. Nah, ini kitabnya agak tebal. Intisari Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Kumpulan dari para ulama, dikumpulkan oleh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari, penerbit pustaka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Pemenangnya adalah Rosida Sawu Jajar, nomor HP sekian. Dakwah yang ditekankan tauhid, yang dilarang syirik. Ya, benar. Kemudian sekarang ikhwan lagi, kitabnya paling besar, Tazkiyatun Nafas, penyucian jiwa dalam Islam, Syekh Ahmad Farid, penerbit Ummul Qura. Pemenangnya nama Kurniawan Sidoarjo, nomor HP sekian. Yang tugas utama mengajak kepada tauhid, memperingatkan, menjauhi syirik. Ya, enggak rugi dari Sidoarjo ini. Ganti ongkosnya ini. Sekarang 1 jam belajar mengurus jenazah. Ini ada beberapa buku dari akhwat. Nama Zumroh, Puri Cempaka Arjawinangun, nomor HP sekian. Dakwahnya tauhid, larangannya syirik. Betul. Ikhwannya, masih buku yang sama, belajar 1 jam belajar mengurus jenazah. Nama Hanif Kelayatan, nomor HP sekian. Dakwahnya tauhid, larangannya syirik. Benar. Bukunya sama, 1 jam belajar mengurus jenazah. Ibu Nani, Pondok Mutiara Singosari, nomor HP sekian. Inti dakwah tauhid, larangannya syirik. Benar. Kemudian sekarang ikhwan, bukunya untukmu yang berjiwa hanif, Armen Halim Naro. Pemenangnya M. Hamim Masduki, Cemoro Kandang, nomor HP sekian. Jawabannya tauhid dan menjauhi syirik. Ya, betul. Kemudian akhwat, bukunya sama. Untukmu yang berjiwa hanif, Pak Zen, Pondok Bestari, Landung Sari, nomor HP sekian. Jawabannya benar, ibadah kepada Allah, larangan syirik. Kemudian bukunya sama. Untukmu yang berjiwa hanif, pemenangnya M. Zainul Razikin, Koranil Sukiono, nomor HP sekian. Mengisahkan Allah, larangannya menyekutukan Allah. Benar. Kemudian sekarang akhwat, bukunya sama. Untukmu yang berjiwa hanif, Ima Geraha Sengkaling, nomor HP sekian. Inti dakwahnya ibadah kepada Allah, larangannya syirik. Benar. Sekarang ikhwan, ini aja yang dekat, panduan praktis menuju haji mabrur. Nah, insyaallah berangkat haji ini. Khalid bin Abdullah bin Nasir At-Tibyan, nama Zikta Izuddin, nomor HP sekian, lesan puro. Inti dakwah tauhid, larangannya syirik. Benar. Sekarang Hisnul Muslim untuk akhwat. Alif Cipto Mulyo, nomor HP sekian. Jawabannya benar, tauhid dan larangan menyekutukan Allah. Kemudian ini ada buku Dzikir Pagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Dzikir Pagi dan Sore, yang diambil dari Hisnul Muslim, penerbit Darul Haq. Siti Hariyah, Jalan Embong Brantas, Siti Hariyati, Embong Brantas, nomor HP sekian. Inti tauhid, larangannya syirik. Ya benar. Ikhwan, Yudit Parkit Selatan Sukun, nomor HP sekian. Inti tauhid, larangannya syirik. Benar. Akhwat, Atifa Sawu Jajar, nomor HP sekian. Inti tauhid, larangan syirik. Benar. Ikhwan, Agus Suprianto Kolonel Sugiono, nomor HP sekian. Inti menyembah Allah, larangannya menyekutukan Allah. Benar. Akhwat, Afifah Setiani Kolonel Sugiono, nomor HP sekian-sekian. Intinya tauhid, larangannya syirik. Ikhwan, Yusron Imami Kolonel Sugiono, nomor HP sekian. Intinya jawabannya betul. Langsung aja ya, jawabannya benar. Akhwat, Romiyati Danau Limboro Sawujaja, nomor HP sekian. Jawabannya benar. Eko Budi Cahyono Kolonel Sugiono, nomor HP sekian. Jawabannya benar. Kemudian akhwat lagi, Ummu Sahib Sawujajar, nomor HP sekian. Jawabannya benar. Sekarang ikhwan, Hamzah Fansuri Candi Karang Besuki, nomor HP sekian. Ya, jawabannya benar. Sekarang buku Lezatnya Sholat Ibnul Qayyim untuk akhwat. Yuyun Tanjung, nomor HP sekian-sekian. Jawabannya benar. Sekarang ikhwan, Saudariku, apa yang menghalangimu berhijab? Ya. Anto Wahyudi Poncokusumo, nomor HP sekian. Jawabannya benar. Buku sama untuk akhwat. Yeni Kunto Baswara, nomor HP sekian. Ya, jawabannya benar. Sekarang bukunya panduan praktis ibadah sehari-hari, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusuf radhiyallahu. Iya. Nomor HP sekian, jadi panwetan. Jawabannya betul. Bukunya yang didoakan dan dilaknat malaikat. Dr. Fadl Ilahi. Untuk akhwat Siska Indah, Jalan Raya Anjetis, nomor HP sekian-sekian. Jawabannya benar. Untuk ikhwan, buku Mencintai Rasulullah SAW, Dr. Fadl Ilahi, Muhammad siapa ini? Taufik AR Hakim, nomor HP sekian. Jawabannya benar. Berikutnya lagi, panduan amal soleh di musim hujan. Muhammad Abduh Tuasikal. Nama, ya, tidak ada nomor teleponnya ini, gugur. Bu Lili Nurjana Tumapel Singosari, nomor HP sekian, jawabannya benar. Kemudian sekarang ikhwan, bukunya 40 manfaat sholat berjamaah, Syekh Abu Abdullah Musnid Al-Qahtani Darul Haq. Muhammad Nur Cahyo, nomor HP tapi tanpa alamat, gugur ya. Ini Aditya Simpang Piranha atas, nomor HP sekian. Ya, jawabannya benar. Untuk akhwat, 38 kebijakan Rasulullah SAW dalam menyelesaikan kemelut problematika umat. Muhammad Saleh Al-Munajjid At-Tibyan. Nurul Hikmah Sawojajar, nomor HP sekian-sekian. Ya, jawabannya benar. Kemudian buku 100 faedah dari surat Yusuf, Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid Darun Naba. Nur Hidayat Turen, nomor HP sekian. Jawabannya benar. Kemudian untuk akhwat, buku Indahnya Islam dan Manisnya Iman, Abu Yahya Badrussalam. Ummu Hamdan Koralnya Sukiono, nomor HP sekian, jawabannya benar. Ya. Lezatnya Salat Ibnul Qayyim. Untuk ikhwan, Darmanto Jalan Bendungan Cikura-Kura, nomor HP sekian, jawabannya benar apa enggak ini ya? Jawabannya benar. Sekarang ada buku yang sama judulnya, 4 buku panduan praktis ibadah sehari-hari sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Untuk akhwat, Ummu Salman Tumpang, nomor HP sekian, jawabannya benar. Untuk ikhwan, Chandra Bek Batu, nomor HP sekian, jawabannya benar. Untuk ikhwan, untuk akhwat sekarang, Neti Bunul, nomor HP sekian. Ya, jawabannya benar. Kemudian sekarang ikhwan, Panjua Purwodadi Pasuruan, nomor HP sekian. Ya, jawabannya benar. Kemudian ada 4 buku lagi dengan judul sama, Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah versus Ahlul Bid'ah tentang sahabat Nabi. Sekarang apa? Ikhwan apa akhwat? Ikhwan. Akhwat. Ada 4 judul yang sama. Bu Hasan mungkin ini ya. Koralnya Sugiono, nomor HP sekian, jawabannya benar. Untuk ikhwan, Hamzah Kendal Payak, nomor HP sekian, jawabannya benar. Untuk akhwat, nama Rina Telaga Warna Telaga Emas, nomor HP sekian, jawabannya benar. Kemudian ikhwan, Taqiyuddin Ahmad, Jalan Raya Sawo Jajar, nomor HP sekian. Ya, jawabannya benar. Kemudian ada 3 buku yang sama atau 4 buku yang sama. Akhwat sekarang ya. Bukunya berjudul Pesona Bidadari. B. Yunita, Jalan Gadang, nomor HP sekian. Jawabannya benar. Untuk ikhwan, ini Zilera Izuddin. Tadi sudah kayaknya ya. Beda. Zilera Izuddin, Lesanpura, nomor HP sekian. Sudah ini kayak tadi ya. Kenapa? Sudah ya. Antum ah? Bukan. Kok kayaknya samain tadi ya? Sudah atau belum ini? Sudah. Iya, jawabannya betul. Akhwat. Ibu Laras Sawo Jajar nomor HP sekian, jawabannya benar. Ikhwan. Eko Budi Cahyono Koronel Sugiono nomor HP sekian-sekian, jawabannya benar. Ya, tinggal 2 buku. Akhwat dan ikhwan. Kitab Tauhid untuk akhwat. Erni Komaria Diponegoro Batu nomor HP sekian, jawabannya benar. Yang terakhir, 1 jam belajar mengurus jenazah untuk ikhwan. Andri pakai saji nomor HP sekian. Jawabannya benar. Iya. Ya, mungkin demikian dulu. Kemudian yang terakhir, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita sudah menghatamkan kitab Syarah Talata Usul. Mudah-mudahan kitab ini bermanfaat. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu untuk kelancaran acara ini. Dari pihak mana saja, dari masjid, dari ikhwan, dari akhwat, semuanya. Mudah-mudahan amal antum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi amal jariah yang membawa keuntungan di dunia sampai ke dalam surga nanti. Kemudian acara seperti ini apakah perlu diadakan lagi atau cukup? Perlu ya. Insyaallah nanti kapan-kapan kita adakan lagi, kita pilih buku yang lainnya, kajian 1 hari penuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita kaji bermanfaat, menjadikan kita tambah dekat kepada Allah, kita istiqamah, dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.